Novena Asia. Iha. Titik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus tak gugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, harus tak berakhir kini. Novena Asia. Yeehaw.